kamu dalam hidup, jangan pernah menyerah. Kau tangisi saat aku terluka, tanpa pernah berharap aku membalasmu. Hanya satu pintamu dalam hidup, jangan pernah menangis.